opo kakang penemban animbali lawan kadang waku anane kuwi tak timbali marak ana pengarepanku perlu aku bakal pitakon selagamu kaya beda karo adat ngatonake ulat ingkang peteng ngatonake wadono ingkang suntrut kuwi pancene kurang apa nggonku dadi sedulurmu tuwa makarti awan tak nggo bengi sebab mung mamrihake marang kepenak kuwi wadine kok sajak tan kapadaning kayun Sri pamekak lamun kuwi duwe slaga kaya mengkono terus tan wurungmu kuwi bakal ngrancakake marang marganing sedaku yen to nganti aku mati njur sapa sing arep ngopeni kowe mara coba isining pertapan iki kabeh kowe sing duwe aku mung sak derma nunggu ewa dene kok sajak tan kapadan kayun kuwi ge ana apa Sri pamekak topil mbok isawiyah penekan turut ngedek kula turi paring dawuh nggih Raden Loro enten napa kawonten lan kados ngaten saenipun niwa semanten kok mboten karenan penggalihipun lae aku dhewe nek ngrasake lelakone Gustiku putri malah nganti aku ra kober mangan ya sabab lekku melu mrihate nake ing atase ora kurang apa-apa wadine kok ijik sungkawa ki gek janjane kurang kepiye Pak sawang kowe ya susah ngono kok polatamu kaya ngono limbuk kok ndlurek go lambe metu wulune ora kowe dhisik iki sajake arep lair wedhus ora sida mangsa padha-padha ya yasa kok ndlurek marake sebel aku weruh wujudmu kok mukok ya ben kaya ngene wis dinggo krayok angok iya dikrayok laler kowe kok nggo krayokan tenan yung ambak wujud iki kaya ngene iki kira-kira mudun kok pertapan ngono wis diadang cantrik pirang-pirang nek ora cantrik ayan apa ngadang kowe ya wong arep tok paya ana wong anakmu bocah mban kula lan kuwi sedah mirah nuwun wonten dawuh Gustimu iki eneng apa mbok ya dilipur mbok menawa kapadan jroning ati margo kaya aku kuwi wis ora bisa ngrangkani kelawan Gustimu sebab ya wis marambah makaping anggon kun tansah nglipur marang Gusti miwadine kok kepaksa durung padhang sing dadi wedanane kawula nuwun inggih Raden Ayu kula aturi paring dawuh kirang menapa padha kawonten madyaning pertapan ing ngatasipun menapa-menapa sarwa semawis parandene padha kok tasih kendelan nggih mawon kangge panglipur monggo kula dherekaken dhateng kebon-kebon metiki bayem metiki janganan menapa pados jampi wedalan saking kebon lah iya aku ki duwe adi siji wae kok e wolekku ngrangkani mula dinggo pepeling kowe ya nduk sampek nek kowe iki diresiki uwang yen anak-anak aja akeh-akeh iki lho iki mung sedulur loro kok le siji wae le arep ngrangkani. Iya ya. Pancen anak akeh kene ora iso nggluwentah apik ngono ya malah padha karo nyithak kere. Mula wonten sing wis kebacut anake akeh ya mung kari dandan-dandan, mung kari mikirake marang kamulyaning anak wonten manten pasangan lanyar ya kudu dijumbuhke karo kekuatane ya ngger. Iya, Yung. Cobi badhe kula caosi sinom parijata mbok menawi mangke Raden Ayu lejaring penggalih. Ya wis mangsa bodho. Sing arep sinden sapa, Yung? Aku ki mbak tuwek ngene iki nek mung sinome ganyang aku lho tak omongi. Tenan. Bapakmu entuk aku nisik iki mung perkara gandrung sinomku tak omongi. Apa iya? Dia omongi kok. Ketemune nang endi? Aku ndek mbengi sinden. Ya sinom ngono kuwi. Ya nganggo gamelan. Ora. Mung aku tok nggawa dingklek. Aku sinom nang nggon ngarep Lombokan. Barang kula menika menawi sampun saged ngedalaken swanten mboten mantra-mantra swanten kula le penemban jebles kalih swantene Bunga Tirah le penemban. Iya mara coba kaya ngopo tak midhangetake mbok menawa bisa nglejarake kelawan Gustimu Putri. Yeah. kaya ngopo nggone para nyai nglipur karo kowe. Nganti padha sesendhonan ya sebab mung kepengin nglejarake atimu, Yai. Mula matura. Piye nggih tuwa-tuwa kok suarane ya icik sip ya yung. Tenan mula aku jaman icik enom dhisik laris lho nggih aku iki. Kowe yung. Nyindeni apa wae? Apa-apa kerep. Uyan-uyan kerep. Wayang kulit kulino. Aja sing gamelan ora tak sindeni. Wong main tak sindeni kok, Nduk. Iya, yang. Kakang penemban apa? Yen aku matur kakang penemban aja duka, ora waton terwaca olehmu matur. Wale-wale apa? Anane amung tansah peteng wedanaku. Sak temene aku iki wis bosen ana kene. Kakang penemban kudu menggalih. Aku iki ora nate urip ana ing pegunungan. Kakang rumangsa kajok rasane atiku. Mula kakang penemban kepareng ora kepareng ayo tak dherekake kundur. Aja nganti kesuwen ana madyan ning pegunungan. Saka pangrasaku padha karo mesih saraga angrusak ati. Meksa marang netra kudu nonton kahanan sing ora tak senengi. Ladal. Ya iki undu-unduane wong kang kemukten banget-banget. Wong kuwi anggere wis kulina mukti banget, kesandung krikil sithik wae sambate nganti ngungkuli wong sing rekoso banget. Aja kaya mengkono pengerasamu ya, Yai. Yen pancen sesawangan kang ana pertapan ora ndadekake carming atimu, anggepen menawa iki napakake marang rasamu ing pengajap. Besok antuk kamulyan kang ngungkuli nalika jaman kowe urip ana kraton. Ya sing kepiye wae aku kepeksa ora krasan ana kene. Mulayu kakang tak dere aki kundur. Ya ya. Kan ana sawetara mbok menawa mengko bakal ndungkap wahyaning mangsa kala tumuli bakal bali marang madyan ning kraton. Sawetawis pangundhut ingkang sang penemban begawan lintang trenggono anggen tasang wipih lawan kang rayi ndang sri pamekak dereng pantoro dangu katungka sawaning para panakawan ingkang sampun boyong dateng kunarepanipun Bambang Jayawiyaga. Kagiyat isining pertapan dipunika dateng repat panakawan ingkang beto kunarepa. Penemban Kula ingkang sowan penemban. Kula ingkang sowan penemban. Kula inggih sowan penemban. Kula sowan, Mbah. Lulululul. Iki kok ana pawongan papat cacai padha sowan munggah nyang pertapan. Kisanak kabeh wae padha becik. Engga wilujeng, wilujeng, wilujeng, wilujeng. Kowe kuwi jenengmu sapa, Semar? Ha nggih Makmar niku jeneng kula. Sing tengah kuwi sapa, Gareng? Wah nggih, Gareng. Sing dhuwur kuwi Petro. Oh iya, Petro inggih. Lak sing mburi dhewe, kula Bagong, Mbah. Menika pertapan pundi penemban? Iki pertapan Giri Puspa peparapku begawan Lintang Trenggono. Lah iki adikku jenenge Endang Sri Pameka. Ora nyono dhuwur gunung nek ana wanita kaya widodari. Betul bat sak perangan gedhe kok akeh putrine tinimbang kakunge ya dok. Betul bat. Saya lemburi kae ya gong kae wong apa dream. Kowe iki ora ngrasake ndara kaya ngono kok iki ngrasani kaya ngono ya. Isa-isa menyelakke mripatmu kuwi. Oh, tenan kok aku iki. Anakku dipitung dinani wae nek wong rewang aku malah lunga harus ngrewang. Heleh, heleh, heleh. Wi dudu wong kuwi. Wi colok. Wi tekno mumpung sampingan kae ora pati mikir Mbak Yumu. Aku terus berebut. Ya, dudu menungso. Lah kok kowe iki nggawa kunar apa iki? Iki sapa? Niki bendara kula namenipun Bambang Jayawiyaga. Kenapa iki lek kok wong bocah mati kok digawa rene? Sowan kula mriki badhe nyuwun toya wening. Arepmu piye? Niki ndara kula sedane kedadak. Sing mejahi niki Ratu Ngawangga Prabu Basusena. Mila dipun pejahi sabab estrinipun kalian tiang sepuhipun dipun boyong dateng Astina. Dipun suwun wangsul mboten pareng. Sulayaning Rembag dados Pancakara, namung ndara kula ketaman gamanipun Prabu Basusena. Terus ngemasi kaya keten iki pripun penemban? Kula nyuwun tulung manguripake ndara kula niki. Oh nggih, kula nyuwun tulung penemban, kula aturi gesangaken ndara kula. Pendhita menika panggenan pitulungan. Saged majaraken tiang nandang peteng mila penemban sampun ngantos wigih-wigih malih kula aturi ngusadani ndara kula. Oh antar. Layan aku kan ngurip ke apa aku bisa ngurip pake. Kirangane nopo sampean niku pendito. Pundi papan sing kula jujuk niku mesti saged musadani nek mboten iso gunane nopo kula jujuk ngriki. Sri Pameka. Opo kakang? Ponokawan iki podo kepingin nambah aki bendara nenggoni Katriwandan. Carane nambani kepriye? Lah kersane kakang penemban piyaku ya mung nderek. Mara coba saiki pundhutna pusakane pun kakang awujud kembang kae ungkulna ana luhuring bocah iki. Yen pancen durung pancine mbok menawa bakal bisa waras ngestokake dawuh kakang. Oh, kendang Sri Pameka ingkang sampun ngasta mustika wujud pusaka sekarang. Kiyo kaungkulaken dateng Tambang Jayawiyoga eling-eling dereng dumugi wahyaning mangsa kula pecah. Kaungkulan gregah yayah kawungu. Indriya mangu mangu nyemang Semar. Kula. Aku iki ana ngendi wa? Lah. Syukur sekethi jemurung. Ndara kula saged senggang. Wah. Wah, ndara syukur saged sugeng melih. Tepat-tepat ora kleru len jujuk eneng kene. Tepat. Ora nyono ndara iso urip peneh. Entah aku urip neh. Dikapake ya kang kok iso urip. Ya mbuh kuwi mau Ndara Putri mau nggawa buntelan putih iki diungkulke kok terus Ndara kok terus gregah ngono. Alah diungkuli teh. Oh, teh. Ngono wong kuwi pusaka kok teh. Bocah bagus. Kula kuwe sapa? Kula pun Jayawiyoga atmajanipun Rama Resi Undakan saking Sendang Kendayaan paduka sinten. Aku begawan Lintang Trenggono iki pertapan Giri Puspa. Aku iki kadhange muda jeneng Kwendang Sri Pameka. Kuwe mau mati diungkuli pusaka. Pertapan kene kok bisa waluya jati. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kula sampun kawaluyaaken kalian Sang Panemban. Gandeng kowe wis teko kene lan wis bisa mari. Saiki kowe tak pek anak wae. Inggih, namung dederek. Iya, kowe tak pek anak wae ya, Ngger. Inggih, sendika wang lampahi. Ponokawan kowe karepmu piye? Kowe padha mulih apa melu eneng kene? Piye, Ngger, kowe do mulih apa enek kene? Ayo wong Ndara wis dipek anak akene ya nderek neng kene no. Kene ya nderek sisan omong. Oh iya. Kula sanak kula nggih badhe nderek wonten ngriki. Oh iya iya. Yen pancen kowe padha nderek ana kene ya wis tak tampa. Der Jayawiyoga kula katone awakmu rada sayah kono lermono mburi kono karep ben pulih kekuatanmu. Semar kono mapanono mburi lermo karep ben pulih kekuatanmu. Nggih ponokawan ya tak wenangake ngaso ning mame ayo ngaso kale sinten ya wis kono golek kanca dhewe golek kanca ayo kudu matur uluk salam sik metamet nyuwun izin karo sing bawahke ngono ku ndak kualat anggrek kualat ora buntet arep wong nyuwun izin penemban iya. Isi ning pertapan iki sing tok senengi apa ya wis gawanen. Wah, terima kasih. Awet saking paringipun Penemban. tarima kasih ki bahasa Indonesia, basa Jawa, basa kraton ngono ngerti ra. Tarima kasih. Ya wis kono sing tok senengi sing endi? Jeng-jeng. Enten apa? Kula pun ndek bojam nang rusuwi lho. Janji njalak lo. Kok keprok parut. Lho. Kleru truk. Sinde bojong saking lek muyak-yakan kuwi. Milih ra aku iki cek mesti gelem. Ya, Dok. Nggih, ayo. Yo ngliwet. Enggak. Mesti gelem wong aku iki pawakan kemenangan kok. Ya, wis tuwek. Mboten napa-napa. Enggak kanggo ngaso. Ya. Ah, nggo cegah lek. Wah kere iki. Cekal. As karepmu butuh anak iki. Ah, bocah ado ngabiyak kowe. Wong kok lho iki adikku. Iki adikku Semar. Bocah-bocah iki kok bikin pengen. Yempun kula tak nenggo njawi. Jaya wiyoga wis kana ngger manjing ana ing pepungkuran kula nuwun inggih ngestuaken dawuh. Nyaklangen ing kalangan gelar pandamon taratina nerka kuning surm sorote pampadang kasor lan pasaring purnaming degono. Dimana wengi ngujung ancolo Prataning Patih Haryo Sangkuni. Samira Harjo rawuhipun inggih penemban dateng kapundi paring perembaginipun penemban singandika menika sinten lan saking pundi kula menika saking Astina utusanipun Sinuwun Prabu Duryudana kula ingkang ngawastor Kiwana Patih Haryo Sangkuni weh ladalah ora nyono krawan India mantri inggih menika pertapan pundi menika pertapan ing Giri Puspa peparep kula begawan Lintang Trenggono dene menika adhi kula namanipun Endang Sri Pamekak wonten menapa Raden Patih wale-wale menapa sowan kula sang Perembang estunipun kula menika padha sarana sang Pangeran Pating Astina putu kula Raden Lesmana menika kasmaran kalian yang kenganami pun Endang Wandansari putrani pun sang reksi undagan sangking dukuh sendang kendayaan namung Endang Wandansari mboten purun nang lampai reksi undagan asung pamrayogi supados kula madhesaken japa mantra ingkang supados kelampahan Wandansari tresna kalian putu kula pun Lesmana. Mila penemban kula nyuwun sih sanjata pitulung kalian penemban mugi kepareng apa duka penemban anyarati dateng pun Wandansari menika purna dhaup kalian putu kula pun Lesmana. Mangke rumiyin Raden Patih tiang salaki rabi menika menawi mawi dipun mantrani menapa saged lestantun lan langgeng salaminipun purun sepindah namung menawi sampun ngabar japa mantranipun mesti anget mboten purun malih inggih kersanipun kangge sakebyaring tatit kemawon margi selak mesaken putu kula Lesmana saya kera saya kera.